berpikir di lereng bukit, bukan berpikir di manakah aku mencari sinar walau ku bernyanyi. Pati terbang beriring, beriring rinduku tebal terukir. Mawar melati menyebar wangi, salamku tulus nan muli. Lay, lay, lay, lay, lay.